Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan bab yang kedua, mabadi ilmu tajwid, pengantar ilmu tajwid. Kita masuk kepada bagian yang selanjutnya, yakni al-wadi', peletak ilmu tajwid. Bahwasanya al-wadi', peletak ilmu tajwid ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, minan nahiyah al-amaliyah, dari sisi amaliyah. Maka peletak pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan Al-Qur'an ini dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Dari beliaulah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat, yang mana para sahabat mendalami Al-Quran lalu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, ya, kurun demi kurun hingga akhir zaman. Nah, ini peletak ilmu tajwid dari sisi amaliyah. Adapun peletak ilmu tajwid minan nahiyah al-ilmiyah, dari sisi ilmiahnya, yakni dari sisi pertama kali, yang pertama kali membukukan ilmu tajwid sebagai bidang ilmu yang khusus. Nah, karena sebelumnya tajwid ini pada zaman Nabi SAW tidak ada pelajaran khusus untuk ilmu tajwid. Karena manusia pada zaman tersebut, mereka, lisan-lisan mereka baik dan bagus, ya, belum tercampuri dengan bahasa-bahasa ajam, bahasa-bahasa selain dari bahasa Arab. Nah, yang pertama kali, ya, meletakkan ilmu tajwid dari sisi ilmiah, yakni dengan meletakkan kaidah-kaidah khusus, istilah-istilahnya, maka ilmu ini yang pertama kali adalah Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad. Namun ada pula yang berpendapat bahwasanya peletak dari sisi ilmiahnya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Dan beliau termasuk yang pertama, orang yang pertama kali meletakkan ilmu sharaf, ilmu nahu, adalah Abul Aswad Ad-Duali. Ada pula yang mengatakan bahwasanya peletak ilmu tajwid adalah Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam. Nah, adapun peletak ilmu tajwid dari sisi ilmiah dengan qasidah, ya, menggunakan qasidah, ya, syair yang pertama kali muncul, ya, berisi kaidah dan istilah tajwid adalah Manzumah Abu Muzahim Al-Khaqani. Ya, Abu Muzahim Al-Khaqani. Nah, ini terkait, ya, sejarah peletak ilmu tajwid dari sisi amaliyah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi ilmiah, ya, ada yang berpendapat Khalil bin Ahmad, ada juga yang berpendapat Abul Aswad Ad-Duali, ada juga yang berpendapat Al-Qasim bin Salam. Namun yang meletakkan, ya, dari sisi ilmiah dengan bentuk qasidah adalah Manzumah Abu Muzahim Al-Khaqani. Nah, kemudian sumber. Sumber ilmu tajwid adalah qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada umat Islam dengan sanad yang mutawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Kemudian kepada atba'at tabi'in dan seterusnya. dengan sanad yang mutawatir. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya adanya ilmu tajwid adalah salah satu bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra Al-Qur'anul Karim, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Allah akan menjaga Al-Qur'an dari sisi lafadznya. Allah akan menjaga Al-Qur'an dari sisi maknanya. Allah akan menjaga pula Al-Qur'an dari sisi kaifiyah membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, kemudian pengantar selanjutnya adalah cara memperoleh, mendapatkan, dan menguasai ilmu tajwid. Cara seseorang mendapatkan dan bisa menguasai ilmu tajwid ini ditempuh dengan dua jalan. Yang pertama adalah mendengar bacaan dari seorang syekh yang mutqin. Mendengar bacaan dari seorang syekh yang mutqin. Seorang guru yang memang bacaannya fasih, bacaannya bagus. Orang-orang yang telah mendapatkan sanad Al-Quran yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah memperdengarkan bacaan di hadapan seorang yang mutqin tadi. Dan kemudian diluruskan bacaan-bacaannya. Sehingga dari sini kita pahami bahwasanya seorang dikatakan mujawwad, seorang bisa dikatakan ahli di dalam membaca Al-Quran, dia bagus bacaannya sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid, tidak cukup dengan mendengarkan kaset-kaset. Tidak cukup dengan mempelajari otodidak, ya, dengan membaca buku saja tanpa diiringi dengan seorang guru yang mengajarkannya. Nah, karena pentingnya ya belajar langsung kepada mereka-mereka yang memiliki dan menguasai bidang ilmu ini. Nah, ini wallahu a'lam bishawab terkait upaya dan cara seorang mendapatkan demikian pula menguasai ilmu tajwid. Kemudian yang terakhir, penutup dari bab yang kedua adalah hukum mempelajarinya. Tentang hukum belajar ilmu tajwid dan beramal dengannya, di sini ada tiga pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama tajwid. Mereka berpendapat bahwasanya belajar tajwid adalah fardu kifayah. Yang mana tatkala ada salah satu dari suatu desa, negeri yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Adapun menerapkannya, ya, menerapkan kaidah dan hukumnya saat membaca ya, Al-Qur'anul Karim adalah wajib atas setiap mukallaf, setiap kita. Belajar hukumnya fardu kifayah, namun untuk mempraktekannya adalah perkara yang wajib bagi setiap kita masing-masing. Nah, walaupun kita tidak mengenal istilah-istilah idgham, tidak mengenal istilah ikhfa, tidak mengenal istilah qalab, tidak mengenal istilah mat muttasil, munfasil, atau yang lain sebagainya, namun ya, yang paling penting adalah bacaannya benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, ini pendapat yang pertama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam Muqaddimah Al-Jazariyah. Beliau rahimahullah menyatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Mengamalkan tajwid dengan rincian-rinciannya adalah perkara yang hatmun, keharusan, lazim dan kelaziman. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak memperbagus bacaan Al-Quran, maka dia akan berdosa. Nah, ini pendapat yang pertama, ya, bahwasanya belajar hukumnya fardu kifayah, adapun mempraktekannya adalah fardu ain, wajib bagi masing-masing kita. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas fuqaha, ulama fiqih, mereka berpendapat bahwa menjalankan kaidah dan seluruh hukum tajwid adalah perkara mustahab. Jadi lebih bernilai sebagai adab yang sebaiknya diterapkan saat seseorang itu membaca Al-Quran, bukan perkara yang wajib. Nah, ini pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya belajar ilmu tajwid dan mempraktekannya adalah mustahab, sunnah. Yang ketiga adalah pendapat pertengahan. Nah, yakni ada rincian padanya. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Dalam salah satu nuskhah, naskah, tulisan asli dari sejumlah murid Imam Ibnul Jazari, ada perbedaan satu kata pada bagian kedua dari bait di atas. Wal akhlu bit tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil qur'ana athimu. Ya, pada nuskhah yang lain, ya, dengan lafaz man lam yusahihil qur'ana athimu. Yang mana maknanya adalah man lam yusahihil qur'ana athimu. Berdosalah orang-orang yang tidak membenarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, sehingga sebagian para ulama menyimpulkan bahwa menurut Imam Ibnul Jazari, tajwid dengan rinciannya bukanlah amalan yang seluruhnya wajib secara syar'i. Ya, namun di antara sisi ilmu tajwid ada yang wajib dipelajari dan diamalkan, seperti makharijul huruf. Ya, bagaimana cara membaca huruf ta, huruf ta, demikian pula sifat lazimah seperti hamas dan lain sebagainya. Ya, dari huruf-huruf sehingga bisa terucap dengan benar. Demikian pula tajwid itu sendiri merupakan salah satu bidang ilmu yang mencakup rincian yang luas. Tidaklah seluruhnya menempati nilai urgensi yang sederajat untuk diterapkan dalam membaca Al-Qur'anul Karim kalamullah azza wajal. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, ada rincian padanya. Adapun rinciannya, ya, terkait hukum ilmu tajwid yang wajib dipraktekan adalah makharijul huruf. Terkait makharijul huruf, tempat keluarnya suatu huruf, maka al-iltizamu biha wajib. Wajib untuk kita praktekan dalam membaca Al-Quran. Ya. Harus kita bisa bedakan antara huruf ta dengan huruf to, antara huruf sin dengan shin, antara huruf sin dengan sod, ya, harus kita bedakan. Nah, adapun dari sisi sifat, ya, di sana dibagi menjadi dua. Ada sifat yang mana sifat tadi bentuknya adalah untuk memperindah bacaan. Ya, untuk memperindah bacaan. Seperti menebalkan huruf ro yang berharokat fathah dan dhammah. Ya. Ar-Rahman, ditebalkan ro-nya. Maka ini adalah sifat yang bentuknya untuk memperindah bacaan. Nah, maka dalam perkara ini, ya, tidak diwajibkan, ya, bukan perkara yang wajib tatkala seseorang, ya, membaca dengan bacaan yang biasa. Namun tatkala dia sedang bertalaqqi, tatkala dia sedang bermusyafahah, mengambil sanad dari seorang imam, dari seorang syekh yang mujazah, maka tetap wajib dia mempraktekkan hal tadi. Nah, karena jika tidak demikian, maka padanya ada unsur kedustaan dalam riwayat. Nah, adapun sifat yang mana dengan sifat tadi dapat mengeluarkan huruf kepada huruf yang lain, ya, dan tadi sifat tersebut merupakan ciri khas dari huruf tadi, maka ini pula wajib untuk dipraktekkan. Nah, seperti huruf sad. Di antara ciri khas dari huruf sad adalah ketebalan padanya, tafkhim pada huruf sad. Tatkala huruf sad tadi dihilangkan, ya, sifat tebalnya ditipiskan, maka hal ini bisa ya menjadi istibah kesamaran dengan huruf sin, ya. Nah, huruf sin. Demikian pula tatkala huruf sin ditebalkan, ya, asa ditebalkan, asal, maka padanya ada istibah kesamaran. Apakah ini huruf sin atau huruf sad? Nah, ini terkait ya hukum ilmu tajwid, wallahu a'lam bishawab. Nah, hukum ini adalah terkait ilmunya. Ya, hukum ini terkait ilmunya. Adapun terkait orangnya, ya, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau pula menjelaskan dalam kitab beliau An-Nashr terkait orangnya. Ya. Nah, seorang yang tergolong seorang yang ma'jur muhsin, seorang yang mendapatkan pahala dan telah berbuat ihsan, melakukan kebaikan, adalah orang-orang yang belajar ilmu tajwid, berusaha. Ya, dia ma'jur mendapatkan pahala, demikian pula dia adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang baik. Jenis golongan yang kedua adalah orang-orang yang ya, afim, orang yang berdosa. Siapa mereka orang yang berdosa? Yakni orang-orang yang tidak mau belajar ilmu tajwid. Tidak mau dalam keadaan dia memiliki atau di tempatnya ada orang yang ahli dalam bidang ilmu ini. Demikian pula dia memiliki kemampuan untuk belajar. Sehingga tatkala dia enggan belajar, maka dia adalah orang yang afim, seorang yang berdosa. Jenis yang ketiga, ya, adalah orang-orang yang ma'zur, mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia tidak la yutawi'u lisanu, lisannya itu memang berat di dalam membaca. Ya, dia sudah berusaha belajar, namun ternyata lisannya berat, maka dia mendapatkan uzur. Atau di negerinya, di tempatnya dia tidak mendapatkan seorang guru yang mengajarkan ilmu tajwid ini. Nah, ini wallahu a'lam bishawab terkait hukum ilmu tajwid dari sisi ya pelajarannya, demikian pula dari sisi orangnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, di sini ada beberapa fatwa dari Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, bisa antum baca ya pada bab yang kedua ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada bab yang ketiga. Maratib al-qira'ah. Bab yang ketiga membahas tentang maratib al-qira'ah. Tingkatan-tingkatan tempo bacaan Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah Jalla wa ala nyatakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maksud dari tartil adalah mempraktikkan tajwidnya dan mempraktikkan sesuai dengan ilmu waqafnya. Nah, baik. Maka para ulama di sini menyebutkan bahwasanya bacaan yang tartil, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, ini ada tingkatan. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah at-tahqiq. Bacaan yang tenang, yang disertai dengan tadabbur, ketelitian dalam hukum-hukum tajwid, tahqiq. Nah, dia membaca dengan tenang. Kemudian yang kedua adalah membaca dengan hadar, bacaan yang tempo yang cepat. Ya. Dalam keadaan tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid. Ya, temponya cepat, namun bacaannya tetap mujawwad sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian yang ketiga adalah tadwir. Ya. Bacaan dengan tempo pertengahan antara hadar dan tahqiq. Tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, pelan. Nah, tiga istilah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah dalam kitab beliau. Beliau menyatakan wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma'. Al-Qur'an dibaca dengan tempo tahqiq. Ya, tahqiq. Pelan, tenang. Hadrin wa tadwirin. Demikian pula dengan tempo ya, hadar. Cepat. Tadwir, pertengahan, tidak cepat dan tidak pula lambat. Wa kullun muttaba'. Dan tiga tingkatan tempo bacaan Al-Qur'an tadi ya. Hal ini adalah bacaan yang benar dan muttaba', bisa diikuti. Ma'husni sautin biluhunil arab. Dengan suara yang bagus, yang baik, menerapkan dengan luhun al-arab. Ya. Yang dimaksud dengan luhun al-arab ini adalah, ya, sebagaimana di pada catatan kaki, bacaan yang sesuai dengan nada alami. Nada alami tiap orang masing-masing, tidak dibuat-buat, ya, sesuai dengan bacaannya, tidak dibuat-buat, ya, tidak ada padanya unsur takalluf, ya, memberat-beratkan diri, dia berusaha ingin mengikuti qori fulan dalam keadaan dia tidak bisa, ya, dalam mengikutinya, maka hal ini tidak, ya, dibenarkan dalam qiraah, ya, dalam bacaan Al-Qur'an. Murattalan mujawwadan bil arabi. Bacaan yang tartil dan bacaan yang mujawwad, yang menerapkan tajwid dengan sesuai lisan bangsa Arab. Nah, ini terkait maratib al-qiraah, tempo, tingkatan bacaan Al-Qur'an. Ya. Ada yang pelan, ada yang cepat, ada pula yang pertengahan. Yang mana tiga tempo ini tetap sesuai dan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Nah, dan ketiga tempo ini pula tergolong dengan bacaan-bacaan yang tertil. Bacaan-bacaan yang tertil yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang tertil. Nah, selanjutnya adalah terkait alhan, lahan, kesalahan-kesalahan. Tatkala seseorang itu membaca Al-Qur'an tidak dengan bacaan yang tartil. Ya. Kita pahami sesuai dengan penjelasan tadi, yang dimaksud dengan tartil itu bukan semata-mata pelan. Ya. Namun inti dari tartil adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ya. Baik bacaannya itu lambat, cepat atau pertengahan. Nah, tatkala seorang itu membaca Al-Qur'an tidak dengan bacaan yang tertil, maka dia terjatuh dalam al-alhan, kesalahan-kesalahan. Yang mana kesalahan tersebut dalam ilmu tajwid disebut dengan istilah lahan. Ya, lahan. Dan kesalahan dalam ilmu tajwid, ya, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jali, nyata jelas. Yaitu kesalahan yang pada umumnya dapat diketahui dengan jelas oleh mayoritas manusia. Ya. Seperti digantinya harokat fathah kepada dhammah. Ini jelas. Semua orang awam, ya, mengetahui bahwasanya ini merupakan kesalahan. Sekalipun orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang tajwid. Ya. Para ulama menggolongkan kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi makna ayat sebagai lahan jali. Ya. Jadi di sini kita pahami lahan jali adalah kesalahan yang nampak jelas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lahan jali adalah kesalahan yang orang awam saja, ya, mayoritas kaum muslimin, mereka faham kalau ini bacaannya salah. Ya. Yang ketiga, bahwasanya lahan jari adalah kesalahan-kesalahan yang dapat merusak makna pada suatu ayat. Ya. Nah, maka hukum lahan jali adalah hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Contoh di sini, ya, mengubah huruf ta, wa kanat minal qanitin. Ya, yang mana artinya, dan Maryam bintu Imran termasuk orang-orang yang taat. Ya. Diganti dengan huruf to, ya, ta tadi minal qanitin diganti dengan huruf to, wa kanat minal qanitin. Ya. Apa qanit dengan to? Artinya adalah orang-orang yang putus asa. Ya. Jauh ya maknanya. Al-qanit dengan ta adalah orang-orang yang taat. Adapun orang yang atau menggunakan huruf to, al-qanit adalah orang-orang yang putus asa. Contoh yang kedua, mengubah huruf fathah pada firman Allah, lasta alaihim bimusaitir, lasta. Ya. Yang artinya adalah engkau, wahai Nabi SAW, bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kemudian diganti dengan dhammah, ya, kesalahannya, lastu alaihim bimusaitir. Maknanya apa? Aku. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini bisa merusak makna pada suatu ayat. Demikian pula termasuk pada kriteria lahan jari. Kesalahan yang jelas, nampak, ya, bisa merusak makna adalah berhenti waqaf atau memulai ibtida pada kata yang menimbulkan pemahaman makna, ya, yang salah atau bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, sehingga insya Allah nanti akan kita pelajari bab tentang waqaf ibtida. Bagaimana waqaf berhenti pada kalimat Al-Qur'aniyah yang tepat. Demikian pula bagaimana, ya, cara ibtida memulai bacaan yang tepat, ya, yang tidak merusak bacaan kita. Nah, di antara, ya, contohnya adalah seseorang waqaf pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Waqaf pada lafaz ini la taqrabus shalah, ya, dapat merusak makna, sehingga yang diinginkan padanya adalah jangan mendekati salat. Ya. Maka ini merusak makna ayat tersebut. Ya, tidak boleh, ya, berhenti pada kata tadi. Nah. Kemudian lahan yang kedua ada lahan khafi. Lahan yang samar. Yakni kesalahan yang tersamarkan bagi kebanyakan manusia pada umumnya. Tidak semua orang itu mengetahuinya. Hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu tajwid wal qiraat. Nah, seperti menipiskan huruf isti'la. Nah, ditipiskan huruf isti'la seperti huruf sad, so. Ditipiskan, so. Ditipiskan huruf ro, ro, ro. Ya, ini termasuk kesalahan yang khafi. Dah. Nah, kurang tepat dalam ukuran gunnah dan mat. Ya, contoh seperti inna. Ya, dibaca dengan cepat, inna. Dan ini merupakan kesalahan. Ya. Bacaan yang salah pada bacaan mat. Ja'a. Ya, contoh kesalahannya adalah ja'a. Dibaca dua harokat. Dan lain sebagainya. Nah, hal ini diketahui hanya oleh orang-orang yang memang dia ahli dalam bidang ilmu tajwid. Nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukum lahan khafi ini, ya, karena dia tidak merusak makna pada suatu ayat, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, tatkala kita sedang membaca, ya biasa, tatkala kita selesai sholat fardu, kemudian kita baca Al-Quran, terjadi pada bacaan kita tadi lahan khafi, maka tidak berdosa. Ya, namun tatkala kita sedang mengambil riwayat Al-Quran, maka tetap wajib dihindari, ya, lahan jali, demikian pula lahan khafinya. Lahan yang bisa merusak makna ini tentu, kemudian lahan yang tidak merusak makna juga tetap dihindari tatkala kita sedang mengambil riwayat Al-Quran. Karena jika tidak demikian, padanya ada unsur al-kadzib, kedustaan dalam riwayat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bab yang ketiga, penjelasan pada bab yang ketiga. Nah, adapun contoh-contohnya insyaallah ya pada bab-bab selanjutnya kita akan baca. Baik, kita masuk sedikit pada bab yang keempat, adab membaca Al-Qur'an. Naam. Al-Qur'anul Karim ya adalah kalamullah azza wa jal, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tentunya diperintahkan untuk beradab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Para ulama rahimahumullah, mereka dalam kitab-kitabnya ya menuliskan salah satu bab tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Dan ini penting. Nah, sehingga kita akan baca sebagian dari adab-adab tersebut. Yang pertama, adab yang pertama adalah ikhlas. Ikhlasun niyah lillah azza wa jal. Seseorang mengikhlaskan, memurnikan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, tidak karena ingin dilihat. Tidak pula karena ingin didengar. Tidak pula ingin disanjung. Dan ingin mendapatkan upah dari orang lain. Nah, bahkan ini mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, annahu marra ala qari'in yaqra'u thumma sa'ala. Wasanya Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, beliau pernah menjumpai seorang qari yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah selesai membaca, thumma sa'ala, dia meminta upah pada manusia yang hadir tatkala itu. Fastarja'a, maka ya Imran ibn Husain beliau beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, falyas'alillaha bih, maka mintalah hanya kepada Allah, minta pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Naam. Fa'innahu sayaji'u qawm aqwamun yakra'una al-Quran yas'aluna bihin nas. Karena, kata Nabi SAW, akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran dan mengharapkan upah dari manusia. Wal'iyadzubillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Demikian pula, adab yang selanjutnya adalah suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, berdasarkan keumuman dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Di antara dalilnya adalah hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjibuhu syai'un 'anil Qur'an illa janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah terhalangi untuk membaca Al-Qur'anul Karim kecuali tatkala beliau sedang junub. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammal junubu fala wala ayah. Adapun orang yang junub, maka janganlah ia membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Ini dalil bahwasanya di antara adab membaca Al-Quran adalah suci dari hadas besar. Demikian pula hadas kecil. Ya. Sehingga dianjurkan seorang yang memiliki hadas kecil untuk dia berwudu terlebih dahulu sebelum dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian suci dan bersih tempat badan dan pakaiannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu jamil, maha indah, dan Allah Subhanahu wa taala pula mencintai keindahan, juga Allah mencintai kebaikan. Nah, kemudian adab yang selanjutnya pula adalah membersihkan mulut. Nah, membersihkan mulut. Hal ini berdasarkan keutamaan dalil tentang anjuran bersiwak sebelum seseorang itu membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli. Sesungguhnya seorang hamba jika ia bersiwak kemudian dia salat, qamal malaku khalfah, maka ada malaikat yang berdiri di belakangnya. Fayastami'u liqira'atih. Akan atau dia berada di belakangnya untuk menyimak bacaan dari orang tadi. Fayadunu minhu au kalimatan nahwaha. Naam. Malaikat tadi kemudian akan mendekat kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, ya, hatta yadha'a fahu 'ala fi, sampai-sampai mulut malaikat tadi, ya, tepat di depan mulut hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang membaca Al-Quran tadi. Fama yakhruju min fihi syai'un min Al-Quran illa sara fi jawfil malak. Sehingga tidaklah keluar dari mulut hamba tersebut berupa bacaan Al-Quran kecuali akan masuk ke dalam tubuh malaikat tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis akhir dalam hadis ini, fatahhiru afwahakum lil-Quran. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian sebelum kalian membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini anjuran seorang yang atau anjuran dan adab untuk membersihkan mulutnya sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kemudian adab yang selanjutnya adalah beristi'adah, ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasy syaithanir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah minasyaitonir rajim, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Nah, dia mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim dan bentuk-bentuk isti'adzah yang lainnya yang insyaallah kita akan pelajari pada bab-bab yang selanjutnya. Nah, bacaan isti'adzah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, demikian pula adab yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, badan yang tenang, dan merasakan keagungan dari kalamullah. Ya, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung yang besar, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihat gunung tadi akan khusyuk tunduk. Ya. Mutasaddian, akan terbelah, hancur, terpecah belah min khasyatillah, disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-jabal, gunung. Tatkala sekiranya Al-Quran tadi diturunkan kepada gunung tadi, maka gunung tersebut akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianjurkan seorang yang membaca Al-Qur'an, dia khusyuk dan tenang hatinya, dia mentadaburi ayat-ayat yang sedang dia baca, ya, dia fokus apa yang dia baca dan lain sebagainya. Naam. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula masih berkaitan dengan yang keenam ini, adab yang keenam adalah, ya, adab yang ketujuh menghayati dan merenungkan makna ayat yang dia baca. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidaklah mereka itu mentadaburi, merenungkan Al-Qur'an, am 'ala qulubin aqfaluha, atau bahkan pada hati mereka ada aqfal, gembok, ya, kunci yang mengunci hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa dan tidak mau mentadaburi Al-Qur'anul Karim, sehingga hati mereka yang padanya ada gembok-gembok yang terkunci membuat mereka tidak bisa menangis tatkala mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara adab dalam membaca Al-Qur'anul Karim adalah memperindah suara dan bacaan. Berdasarkan hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukanlah termasuk dari golonganku, bukanlah termasuk dari umatku orang-orang yang tidak memperindah suara dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Hadis yang datang atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat dianjurkan seorang di dalam membaca Al-Qur'an dengan memperindah suara dan bacaannya. Nah, apa makna dari taghanni tadi, memperindah tadi? Maka di sini ada penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang makna man lam yataghanna bil Qur'an. Di antara mereka makna bahwasanya makna taghanni adalah istighna, ya. Makna taghanni adalah istighna, merasa cukup, ya. Maka orang yang tidak merasa cukup, maknanya adalah laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an, ya, dan mencari jalan selain jalan Al-Qur'an, maka dia terancam mendapatkan bahaya, ya, berupa bukan termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa murtad dari agama Islam, wal'iyadzu billah. Ya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an. Ini makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun makna yang kedua, yang mana ini pendapat yang lain, man lam yataghanna bil Qur'an adalah tidak memperindah bacaannya karena melecehkan Al-Qur'an. Itulah yang bukan golongan kami. Jadi taghanni, ya, tidak dipahami secara tekstual, yaitu membaca Al-Qur'an secara atau seperti melantunkan lagu atau nyanyian. Ya, tentu bukan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah yang dimaksud dengan at-taghanni, memperindah bacaan, adalah melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan nagom-nagom, ya, yang mubtadi'ah, yang bid'ah, mukhtari'ah, yang diada-adakan. Sebagaimana ahlul bid'ah, ya, mereka belajar ilmu tajwid hanya mempelajari lagom-nagom, mempelajari nada-nada. Mereka mempelajari jiharkah, nada jiharkah, naqam jiharkah, sibak, kemudian yang lain sebagainya, ya. Dan ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna malam laisa minna malam yataghanna bil Quran adalah seorang yang tidak memperbagus bacaannya dalam rangka untuk melecehkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Baik, sehingga yang afdal ya tatkala seorang membaca Al-Qur'an adalah dengan dia membaca dengan suara yang dia miliki, dengan nada yang memang itu merupakan nada dia. Ya, tidak ada unsur takalluf, tidak ada unsur dibuat-buat dan memberatkan dirinya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagian ya dari adab-adab seorang yang membaca Al-Qur'an, dan masih ada adab-adab yang lain yang bisa insyaallah antum baca ya pada bab yang keempat ini. Ya insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang kelima, yakni isti'adah, bacaan isti'adah dan bacaan basmalah dan bab-bab yang lainnya insyaallah taala. Maka pada pertemuan ini kita cukupkan. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.